Barakallahu fikum, ada pertanyaan. Bismillah, apakah kejujuran itu ada yang dikecualikan? Kejujuran itu manakah yang dikecualikan? Ahibbati fillah, ada pintu dibolehkan seseorang untuk kemudian menanggalkan kejujuran. Itu pun dengan tujuan adalah menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Seorang suami atas satu persoalan dia membutuhkan sampai dia menyembunyikan sesuatu. Yang karena kalau sang istri ini mengetahui akan rusak hubungannya. Ingat, dibolehkan hal itu untuk kemudian menjaga barakallahu fikum, hidup dalam bersaudara, hidup dalam berukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Antara dua orang yang kemudian saling ya bermusuhan rahimani wa rahimakumullah, dan engkau menjadi penengahnya. Fulan dalam kondisi amarah yang sangat, fulan dalam kondisi amarah yang sangat, marahnya luar biasa, bencinya. Sampean datang kepada yang satu, ya akhi subhanallah, ana melihat fulan mengungkapkan betapa cintanya pada dirimu, betapa ia bahagianya bila dia bertemu bergandengan tangan dengan dirimu. Padahal ini sedang, atau sebaliknya, ingin mempersaudarakan. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai para ulama menyebutkan, dibolehkan hal ini adalah untuk menjaga hubungan baik antara sesama. Maksudnya bahwa siapapun yang melakukan pengerusakan persaudaraan barakallahu fikum di tengah-tengah muslimin, maka ini adalah kejahatan yang sangat besar. Sampai dibolehkan dalam beberapa kesempatan untuk berdusta ketika mendamaikan barakallahu fikum, itu adalah dalam rangka menjaga sebuah persaudaraan di dalam hidup. Maka ketahuilah, apa yang disebutkan ini mengingatkan kepada kita bahwa sikap berdusta dalam ucapan dan sikap berdusta dalam muamalah telah mencabik-cabik persaudaraan, telah mencabik-cabik barakallahu fikum ukhuwah imaniyah, ukhuwah al-islamiyah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, sering terjadi sebagian orang sudah terbiasa berdusta akibat kesalahan orang tua dalam mendidik, dan ketika anak itu dewasa menyadari kejelekan dirinya, maka bagaimana caranya si anak memperbaiki dirinya dan akibat-akibat jelek lainnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalaulah Allahu Jalla wa'ala telah memberikan taufik kepada kita di dalam hidup dan belum menjemput taufik itu kedua orang tua, dan kita sebagai anak telah tumbuh dewasa dalam pendidikan kedua orang tua yang belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allahu Jalla fi'ula. Taufik datang menjemput ketika kita dewasa dan kita menyadari bahwa banyak pendidikan yang kita jumpai yang keluar dari tuntunan agama, termasuk diantaranya berdusta. Bagi kita sebagai seorang anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pertama adalah jangan mengulangi kembali pendidikan yang jelek tersebut. Kita harus merubah diri kita di dalam hidup barakallahu fikum. Jangan mengulangi apa yang itu menjadi jalur yang salah pada kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus memintakan ampun dan maaf atas kekurangan yang menimpa kedua orang tua kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap dengan kesolehan kita lalu mendoakan kepada buat kedua orang tua kita, Allahu jalla wa ala mengampuni keduanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, tatkala kita tampil menjadi anak yang soleh, lalu kita mendoakan keduanya di dalam hidup kebaikan dan memintakan ampunan-ampunan, semoga kedua orang tua kita masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jikalau engkau ingin menjadi anak yang berbakti, maka tugas engkau harus memutuskan di dalam hidup peninggalan yang jelek dari kedua orang tua itu dan berupaya untuk menjadi anak yang saleh, mencabut dari diri kita hal-hal yang jelek dan buruk yang telah kita lakukan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana sikap kita jika istri kita diperkosa oleh tetangga, mau melaporkan ke polisi, tapi sama mertua tidak boleh karena khawatir dengan ancaman yang akan datang dari pelaku ini. Apakah juga kita dianjurkan untuk memaafkannya? Atau adakah perbuatan keburukan yang boleh dimaafkan dan tidak boleh dimaafkan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya tentu kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari ujian hidup barakallahu fikum yang seperti ini rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya kita sebagai seorang suami harus banyak bermuhasabah di dalam hidup, khawatir ujian yang menimpa keluarga kita ini, kita tidak sadar kalau itu merupakan ulah dari tangan kita sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah ulah itu karena kita tidak mempedulikan terhadap agama istri kita, atau tidak memberikan penjagaan dan perlindungan kepadanya, atau mungkin kita bermaksiat di luar banyak dosa yang kita belum bertaubat rahimani wa rahimakumullah darinya. Kalau dia adalah orang yang dizalimi, istri kita terzalimi, maka nasnya sudah ada, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong dan bantu saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Tentu menolong saudara kita yang terzalimi seperti yang ditanyakan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Apakah engkau tega untuk berbuat zalim dan menambah kezaliman di dalam hidupnya? Tatkala dia dizalimi, lalu kita berlaku zalim terhadapnya. Ini kalau benar-benar dia adalah terzalimi, rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah engkau tampil untuk membelanya, menolongnya, memberikan kebaikan pada diri kita di dalam hidup barakallahu fikum, walaupun mungkin pahit kita rasakan. Tapi sekali lagi, kalau dia terzalimi, maka kita wajib untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kepada orang yang berbuat zalim, juga kita harus menolongnya. Bagaimana caranya untuk kemudian dia berhenti dari berbuat zalim? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentu bersamaan dengan ini, saya mengajak untuk kita sama-sama melakukan evaluasi. Betapa sering kita menemukan ucapan dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa di saat dia melakukan kesalahan, ternyata dia menyadari kesalahan itu berimbas pada istrinya, pada anaknya, pada tunggangannya, dan seterusnya. Maka saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita bersama-sama untuk melakukan perbaikan diri kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita. Hafizani wa hafizakumullah. Allah Ta'ala alam bissawab. Afwan Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa selalu jujur dalam perkataan? Karena kebanyakan manusia banyak yang suka berbohong, tidak mau mengatakan perkataan yang jujur. Subhanallah. Semoga ini pertanyaan dari anak-anak kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah kita sebutkan, barakallahu fikum, bahwa untuk membiasakan diri hidup dengan tuntunan agama, bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengamalkannya, mempraktikkannya, inilah yang membantu kita untuk menjadi orang yang jujur di dalam hidup. Apakah jujur dalam ucapan? Karena kita tahu nasnya, kita tahu ancamannya, kita tahu keutamaan-keutamaannya. Barakallahu fikum. Di saat kita terbiasa mengkaji dan mendalami tuntunan-tuntunan agama itu, insya Allah inilah yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang terbiasa berbuat jujur, rahimani wa rahimakumullah, berkata jujur dan berbuat jujur. Barakallahu fikum. Apa yang kita jumpai di dalam hidup? Banyak orang yang berdusta, baik ketika berucap atau barakallahu fikum kita ketika bermuamalah. Ketahuilah bahwa ini adalah praktik orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Orang yang telah mengerti ilmu agama, insya Allah akan terbimbing, terbimbing dan terbimbing. Kalaupun suatu saat dan suatu ketika dia terjatuh dalam perbuatan yang ditanyakan, berdusta taruhlah, dia segera dengan tuntunan agama yang dia pelajari memanggil dia, mengajak dia, menyeru dia, menyelamatkan dia untuk segera meminta, untuk segera bertaubat, mengakui kalau dirinya salah. Barakallahu fikum. Ini tuntunan agama rahimani wa rahimakumullah yang membantu kita untuk terbiasa berucap jujur dan berperilaku jujur. Pertanyaan masih banyak, sudah mau habis waktu. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pertanyaan masih banyak. Ya. Dan saya minta dengan sangat dan penuh keikhlasan untuk saya bawa oleh-oleh pulang. Ya. Insyaallah barakallahu fikum. Semoga bisa disampaikan kepada asatidah kita yang lain. Insyaallah asatidah kita di sini barakallahu fikum a'lamu minni rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah sekali lagi biar sisa dari pertanyaan sebagai oleh-oleh untuk kemudian pulang ke kampung, ke ma'had. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga bisa banyak belajar. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya kebaikan yang besar ini. Terlebih khusus kepada semua pengurus Masjid Nur Sulaiman. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan segenap saudara saya muslimin dan muslimat. Tidak ada kalimat dan kata yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.